jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Kebenaran dan hidup, Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan